Musik sabar sih. Jihan ben boleh lagu sih. Lagu ini terserah Jihan. Iya sayang ya. Kue kok ayu men kelas berapa tuh sayang? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Wis duwe pacar urung? Durung duwe pacar. Oh, sedang mungil lo ngerti jandrung duwe pacar. Apa rumang samu terus Jihan gelem karo kue? Wong karo aku yora gelem tunggale. Aduh. Oke. Okay. Lagu ini apa sayang? Ada, pokoknya spesial buat semuanya ada di sini bareng-bareng romansa. Apa itu? Ada sesuatu pokoknya. Sesuatu pokoknya. Sesuatu. Bersama Jihan Audi. Coba lambaikan tangannya bareng-bareng lagi. Terima kasih. Papa Are paling Dani dan. Jihan. Dani minta tolong Dani. Ayo bareng-bareng. Bareng semuanya yo, siapa yang dengar suaranya? Ngerti lu ngaku ra kekes cito, aku lagi pengen mikir kerja apa jalo kowe ojo agak loro-loro sepisan mana yo deh sing seru yo. Siji loro telu papat dek tresnaku mung siji kowe langit bumi kang tadi sesine yen ning ati ra ono wanita liya bareng-bareng semuanya. Aku lupa amun golek rezeki Dani. Pangapurane awak ora tau nyanding sliramu mergo kecukupane ora duwe wektu. Wong sing kanggo ngancani uga ngetake nyanyi. Kowe kudu ngerti lu aku golek rezeki. Dongano lagu kung ngayani kewajibanku. Setan abot kanggo munangi kanggo hatimu. Wis dadi Dari goyang lagi ya. Parno, aku yo bocah kerja. Wow, luar biasa sekali. Special request dari teman-teman Osprin semuanya. Aku cak kerja sudah.